Coba mantur dalan muko iso mulia ke trajate keluar ko. Pak ibu e rekasane ngrawat aku kanti gede jen kata lumpotku kulo nyuwun pangestu. Biyen omahku gedek, trocoh yen udan pledek, bapak kerja yen mung ana proyek. Biyen durung kramika arep turu adem kanginan, penting saben dino iso gede. Aku gede mana? Apa nih ya? Anu? Sugele deh. Saiki aku wis kerja, padat sekolah mergo kahanane susah weling papa dadi wong sing genah. Berat. Tendangannya teleser. Sampai teleser, Bos. Gue deh.